وحلقul aanah, mencukur rambut yang ada di sekitar kemaluan. Wantiqasul ma', yakni al-istinja, dan intiqasul ma', yakni istinja. Nah, qala rawi, berkata rawi, wa nasitul asirah, aku lupa yang ke-10. Illa antakuna al-madmadah, tapi kemungkinan besar ialah al-madmadah, yakni berkumur. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Taib, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan al-fitrah ialah al-khalqatul lati khalaqallah ibadahu alaiha. Penciptaan dasar yang Allah tetapkan untuk hamba. Artinya, bentuk penciptaan hamba yang masih asli. Itu fitrah. Karena fatara itu artinya khalaqah, menciptakan. Al-fitrah ialah penciptaan. Buatan yang masih asli. Ya, bukan palsu atau imitasi, ya. Nah, keadaan manusia yang masih dalam penciptaan aslinya itu fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan lurus, mencintai kebaikan, membenci kejelekan. Itu aslinya. Jadi kalau ada orang yang justru membenci kebaikan dan menyenangi kejelekan, berarti dia telah menyelisih awen fitrahnya. Nah, taibarqofikum. Kemudian, fitrah yang telah Allah gariskan untuk manusia itu meliputi hal-hal yang terkait dengan hatinya dan juga terkait dengan anggota badan zahirnya. Yang terkait dengan hati manusia ialah Allah telah menggariskan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum aslinya. Ternyata ada orang yang mengkufuri Allah, berbuat syirik, berbuat kekufuran dan lain sebagainya, berarti dia telah menyelisih apa ini? Fitrahnya. Adapun yang terkait dengan anggota badan yang zahir, bukan hati, di antaranya ialah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Fitrah manusia mencintai untuk mengamalkan 10 jenis perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Bila mereka melakukan sebaliknya, berarti telah menyelisih apa ini? Fitrahnya. Yang pertama, qasus syarb, memendekkan atau memotong kumis. Naam, barakallahu fikum. Tahu sendiri ya, kumis itu yang mana? Siapa yang punya kumis? laki-laki. Barakofikum. Saat ini ditujukan kepada kaum Adam. Ya. Nah, laki-laki. Fitrah kalian adalah memendekkan dan memotong kumis. Tidak membiarkan kumis memanjang. Sampai menjadi Pak Ringos. Nah, bahasa orang Surabaya itu kumis itu apa? Ringos. Ringos itu dia. Ya. Karena kumisnya banyak. Dibiarkan saja. Jadi kalau ada orang yang suka kumisnya panjang, dibiarkan saja, enggak dipotong, enggak dipendekkan, maka menyelisih apa ini? Fitrah yang telah Allah gariskan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua ialah i'fa'ul lihya. Memelihara jenggot. Siapa yang punya jenggot? Laki-laki. Berarti ditujukan kepada kaum Adam. Laki-laki. Nah. Laki-laki itu hukum asalnya berjenggot. Bila ada laki-laki yang kemudian mencukur jenggotnya, menghabisi jenggotnya, maka menyelisih apa ini? Fitrah. Adapun dalil yang menguatkan tentang dua perkara ini, di samping dalil yang kita baca tadi, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Wafirul liha. Biarkan jenggot anda memanjang. Wa akhfu syawarib. Dan potonglah atau pendekkanlah kumis. Kenapa kita tidak boleh seperti orang musyrik? Karena orang musyrik itu tindakannya menyelisihi fitrah. Kumisnya dipertebal, dipanjangkan. Jenggotnya dicukur sampai habis. Di samping mereka menyelisihi fitrah, maka itu merupakan kebiasaan orang musyrik. Nah, kadzalika barakallahu fikum. Hadis ini hukumnya wajib kita menyelisih orang-orang apa ini? Musyrik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, siapakah orang musyrik yang biasanya membiarkan kumisnya dan mencukur jenggotnya itu? Juzus syawarib, pangkaslah kumis. Warakhul liha, dan biarkan jenggot anda memanjang. Khaliful majus, berbedalah kalian dengan apa ini? Orang majusi. Orang majus itu penyembah api, dan mereka inilah yang memang punya kebiasaan memanjangkan kumis dan mencukur habis jenggotnya. Nah, barqafikum. Dari sini berarti ikhwana fitin a'azakumullah, terdapat larangan memelihara kumis sampai tebal, ya, dan juga mencukur jenggot sampai habis, ya. Naam. Ini termasuk larangan dalam syariat. Dikarenakan yang pertama adanya perintah sebaliknya, berarti adanya larangan sebaliknya pula. Yang kedua, karena melakukannya termasuk bentuk tasabbuh dengan orang-orang apa ini? Musyrik. Nah. Kadzalika. Kemudian yang ketiga, menyelisihi fitrah. Yang namanya fitrah itu semuanya baik. Berarti menyelisih fitrah berarti menyelisih sesuatu yang baik. Berarti tindakan tadi itu tidak baik. Di samping itu, ikhwan fillah na'udzubillah, yang namanya kumis, na'am, dan jenggot, termasuk apa ini, ciri khas laki-laki, sehingga kalau sampai kita cukur habis jenggot dan mencukur habis kumis, tasabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Sehingga para ulama mengatakan kumis itu dipendekkan, dirapikan, dicukur, tidak dihabiskan. Kalau sampai menghabiskan kumis, yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah. Nah, samping itu tasabuh bin nisa. Bagaimana kalau seandainya ada wanita biidnillah berkumis atau berjenggot, bolehkah mereka mencukur habis kumisnya dan mencukur habis jenggotnya? Naam, wajib. Dikarenakan hal itu menyelisihi tabiat dan bentuk aslinya, sehingga kewanitaannya bisa berkurang. Maka para ulama memfatwakan demikian. Barakofikum. Kan ada wanita yang kemudian tubuh apa ini? Kumisnya agak tebal, ya. Cukur habis. Atau kalau kejenggot ya, habis. Biar tabiat kewanitaannya kembali. Nah, kadzalika barakofikum. Apa sih hikmahnya? Kumis kok disuruh dipendekkan? Justru jenggot disuruh menghabiskan. Nah, kalau kumis itu panjang, disebutkan oleh para ulama, kumis itu biasanya kalau panjang menyimpan banyak kotoran. Di antaranya ingus, ya, kalau pilek ya, dan sebagainya, ya. Itu nyantol di mana? Kumis, ya. Nah, barqafiku. Sehingga jangan panjang-panjang. Ya. Adapun kalau jenggot. Nah. Ini termasuk sesuatu yang menambah wibawa seorang laki-laki. Tanpa jenggot seorang laki-laki itu kurang berwibawa. Bagi yang masih bersih fitrahnya akan menilai demikian. Kalau penilaiannya lain berarti menyelisih apa ini? Fitrah. Barakof. Naam. Taib. Barakof. Jadi mencukur kumis dan memelihara jenggot bukan semata-mata seragam Ahlussunnah, ya, bukan semata-mata aksesoris, tetapi itu memang fitrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barqofiku. Termasuk ketika diajukan pertanyaan kepada Lasna Daimah, yang saat itu dipimpin oleh Asy-Syaikh Bin Baz rahimahullah tentang seorang tentara yang tidak boleh memanjangkan jenggotnya. Apakah ada dispensasi atau keringanan? Maka beliau menjawab, la tu'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Innama tu'atu fil ma'ruf. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di Saudi Arabia tidak ada larangan bagi tentara atau aparat keamanan untuk memelihara jenggotnya. Secara resmi tidak ada. Itu hanya dilakukan oleh beberapa pihak yang memang membuat-bikin aturan sendiri. Nah, barakallahu fikum. Bahkan beliau mengatakan kalau ternyata memang benar dipaksa, tidaklah keluar untuk kemudian mencari pekerjaan yang halal, yang lebih aman dari penyimpangan-penyimpangan syariat. Barakallahu fikum. Ya? Nah. Bahkan kalau ada tentara yang berjenggot itu na'am lebih menakutkan musuh, ya. Nah. Karena jenggot juga tidak menghalangi latihan perang, ya. Nah. Apakah kemudian kalau lari cantol begitu? Lah. Tidak ya, akhi. Ya. Enggak. Ini dibikin selunak mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai nyantol, ya. Nah, insyaallah taala. Kadzalika. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Wassiwak. Siwak. Naam. Siwak dijelaskan dalam kitab Nahlul Autar menurut istilah ialah istimalu aud atau aud au nahwihi fil asnan liyadhhab as-sufra wa ghairiha anha, menggunakan dahan siwak asli atau yang semisalnya untuk membersihkan kuning-kuning yang ada pada gigi supaya pergi dari gigi itu. Nah. Tahu ya, dan siwak ya. Nah. Atau yang semakna dengannya. Nah, kalau yang daun siwak itu berarti hukum asalnya ini. Adapun kalau yang lain seperti fursatul asnan, na'am. Kadzalika pakai ma'junul asnan, pakai sikat gigi dan pastanya, ya. Nah. Ini diikut sertakan dengan siwak tadi. Karena ilatnya ialah diantaranya untuk membersihkan gigi. Na'am. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "As-siwak madharatun lil fam mardhatun lir rabb." Siwak itu pembersih bagi apa ini? Mulut. Dan diridhoi oleh Allah Rabb alam semesta. Nah, barakallahu fikum. Kapan waktu siwak itu? Jawabannya, siwak itu disunahkan di segala waktu. Dan lebih ditekankan ketika berwudu. Naam. Kemudian ketika akan sholat. Naam. Kemudian ketika akan membaca Al-Quran. Naam. Kemudian ketika akan masuk ke rumah. Naam. Kemudian ketika apa ini? Mau sholat malam. Barakallahu fikum. Wudu, ya. Ketika akan sholat, ketika akan baca Quran, ketika akan masuk rumah, nah, ketika apa ini? Qiyamul Lail. Selain ini juga disunahkan, tapi lebih ditekankan pada waktu-waktu tadi itu. Barakallahu fiik. Masyaallah. Muka ada selesai makan, atau selesai minum atau bangun tidur dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam pengertian waktu yang lain, ya. Nah, sunahkan juga, ya. Nah, untuk bersiwa. Taib barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya fitrah manusia itu cinta kebersihan mulutnya, ya kan? Nah. Jadi kalau ada orang yang enggak mau pakai siwak atau enggak mau menggosok gigi, ya. Nah. Malah ada unsur mengotorinya, ya. Nah, membiarkan giginya banyak kuningnya, ya. Nah, maka ini menyelisih siapa? Fitrah. Ada yang memang sengaja enggak gosok gigi untuk memperkuat giginya. Allahul musta'an, ya. Biar kuat gigit. Dia menyelisih fitrah. Ya. Nah. Adapun hikmahnya supaya giginya apa ini? Bersih. Kuning-kuning yang ada pada gigi itu hilang. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, wastinsyaqul ma. Istinsyaq. Kalau disebutkan istinsyaq sendirian berarti masuk di dalamnya istinthar. Istinsyaq itu menghirup air ke hidung. Kalau disebutkan sendirian, berarti mencakup juga mengeluarkan lagi, ya. Tapi kalau disebutkan bergandengan dengan istinsar, maka istinsak itu untuk menghirup air ke dalam hidung, istinsar ialah untuk mengeluarkannya lagi. Tapi kalau salah satunya saja yang disebut, maka mewakili yang lain. Menghirup dan mengeluarkan lagi air dari hidung. Ini terkait dengan apa ini? Wudu, ya. Nah, ada pembahasan masalah ini, ya, pembahasan dalam masalah wudu itu termasuk wajib ataukah sunnah, ya, dalam wudu. Yang rajih dalam masalah ini, bahwasanya istinsyak dan istinsar termasuk wajib, disebabkan karena masuk dalam bagian apa ini? Wajah. Ya? Nah. Barakallahu fikum. Masuk dalam bagian apa ini? Wajah. Nah. Ini juga enggak usah kita apa namanya bahas lebih panjang karena sudah cukup, ya. Apa hikmahnya? Ya, supaya kotoran-kotoran yang ada di hidung, bakteri-bakteri yang ada di hidung itu bisa keluar. Nah, bersihkan dengan air yang bersih. Barakallahu fikum. Sebagaimana siwak tadi? Untuk membersihkan apa ini? Mulut. Maka istinsyak dan istinsar membersihkan apa ini? Hidung. Kemudian yang kelima. Qassul adhafir, memotong kuku, atau bahasa yang lainnya ialah taklimul adhafir, ya. Adhafir atau al-adhfar sama. Naam. Jadi hukum asalnya fitrah manusia itu ialah suka memotong kuku. Tidak memanjangkan apa ini? Kuku. Kalau ada orang yang senang memanjangkan kuku, sekalipun dibersihkan, sekalipun dibentuk, dihias, dan sebagainya, nah, itu menyelisih fitrah. Menyelisih apa ini? Fitrah. Ya, saya pernah melihat laki-laki itu ya, kukunya itu masya Allah panjang sekali ya, khususnya di daerah apa ini, apa namanya ini, jadi apa namanya, ah, cari kelingking, panjang sekali, masya Allah ya. Baik, barakallahu fikum. Ini menjadi siapa ini? Fitrah. Ada laki yang beralasan, kenapa kukunya enggak dipotong? Ya, untuk alat bantu dalam menjahit katanya. Biar gampang kalau nekuk-nekuk begitu, ya. Nah. Ada yang bilang supaya gampang minum aqua gelas. Ya. Nah, itu sekali. Dan lain sebagainya itu alasan-alasan yang hanya dibikin-bikin saja. Menjadi siapa ini? Fitrah. Sekarang ini yang lebih marak ialah kaum wanita. Ini demam, kuku panjang. Sengaja kukunya dibikin panjang, kemudian dikasih apa ini? Pemerah. Ya. Nah, suami yang masih bersih fitrahnya itu cicit dan risih melihat. Ya. Nah, enggak tambah cantik, tuh, tambah menakutkan. Nah, apalagi kalau bentrok sama suaminya membahayakan itu ya. Nah, cakar ya. Nah, ini menyelisih fitrah. Segeralah Anda untuk memotong kuku Anda. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaannya, kapan kita harus memotong kuku? Berapa hari sekali, berapa pekan sekali, begitu ya. Jawabannya ialah, ya, ya kalau dibutuhkan, ya, na'am, kata di, kalau sudah terasa panjang, ya dipotong, gitu saja, ya, na'am. Enggak ada batas maksimal atau minimal ya. Nah, akan tetapi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan yang lain, Anas bin Malik pernah berkata, "Wukita lana fi qasi syarib wa taqlimil adfar wa natfil ibti wa khalqil ana alla tutraka akthar min arba'ina lailatan." Rasulullah memberi batas waktu kepada kami dalam masalah mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut yang ada di sekitar kemaluan. Nah, tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 malam. Karena sudah terlalu panjang, ya. 40 malam, 1 bulan 10 hari, ya. Biarkan kukunya panjang. Bulu ketiaknya juga tambah panjang. Semuanya jadi apa ini? Panjang. Barakallahu fikum. Semakin panjang, semakin susah menjaga kebersihannya. Semakin kotor. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita melihat kuku kita sudah terasa panjang, langsung dipotong, ya. Nah, kata adik, kita nggak usah pakai memelihara kuku, ya. Menjadi siapa ini? Fitrah. Selanjutnya, wa ghuslul barajim, membersihkan lipatan-lipatan yang badan yang di situ terkumpul kotoran-kotoran. Mana lipatan-lipatan itu? Hah? Ya, ini lipatan. Ini ya. Bersihkan. Boloti begitu ya. Nah. Mana lagi? Lipatan kaki, lipatan tangan, ya. Nah. Dan lipatan yang lainnya. Nah, ini hendaklah dibersihkan. Kalau tidak, bisa mengumpul kotoran di situ, ya. Cara membersihkannya ya diboloti pakai baby oil atau pakai minyak zaitun atau semisalnya. Nah, masya Allah, ya, biar bersih. Selanjutnya, wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya mencabut bulu ketiak, jangan sampai dibiarkan itu bulu ketiak sampai 40 malam. Begitu terlihat panjang sedikit, dicabut. Nah, itu sunahnya dicabut. Apakah boleh bagi kita kemudian mencukurnya? Nah, hukumnya boleh. Karena perintah ini tujuannya ialah untuk apa ya? Menghilangkan bulu ketiak. Tapi yang lebih afdol, dicabut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafidhu ta'ala. Beliau mengatakan, izalatu hadha sya'ar bin nadfi awil halqi aw ghairi dhalik. Cara menghilangkan bulu ketiak bisa dicabut atau dicukur atau yang semisalnya. Nah, apa yang semisal? Cabut atau dicukur? Nah, atau yang semisalnya? Bakar. Nah, dibakar, ya. Nah, kalau memang tidak membahayakan, ya, atau dikasih obat apa langsung rontok, begitu ya. Nah, apa itu? Ada, ada obat untuk merontokkan bulu ketiak, ya. Suntik apa dia? Dioleskan, oleskan, suntik, dioleskan. Nah, kasih maaf ya. Bukannya atau yang semisalnya itu penting wawasan. Ya, nah. Cepat ya. Berapa menit setelah dioles? 5 menit. Biasa mengamalkannya? Atau sedang promosi? Nah, barakallahu fikum. Saya belum pernah mencoba ya. Nah. Kalau mencukur, nah. Nah, kalau dicabut kadang-kadang itu sudah telat, agak panjang, sakit, ya. Nah, tapi kalau masih muda-muda tumbuhnya itu, ya, ya, dicabut, enak juga, ya. Hitung-hitung mijet, ya. Nah, tapi kalau memang terlalu lama, saking banyaknya, nah, cukup dioles saja dengan obat rontok bulu ketiak. Cukup 5 menit musnah semua. Barakallahu fikum. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Al-muhim dihilangkan itu bulu ketiak. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Jangan sampai kemudian sengaja dipihara. Ya, nah. Ada yang memang menggunakannya sebagai jimat. Ya, ketiaknya itu. Ketiaknya rontok. Hati sudah hilang khasiatnya. Ya, nah. Nah, ini menjadi siapa ini? Fitah dan juga terkena larangan, yakni syirik dalam menggunakan jimat. Barakallahu fikum. Wa halqul 'anah. Kemudian mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah, ini juga demikian, sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik tadi, jangan dibiarkan panjang sampai melebihi 40 malam, ya. Nah, itu juga kalau lama-lama dibiarkan panjang, kotor, ya, terkumpul di situ kotoran yang bisa membahayakan kesehatan, ya. Nah, dicukur. Bagaimana kalau dicabut? Kalau memang Anda mampu melakukannya, la ba'sa. Nah. Kadzalika, boleh dicabut, boleh pula apa ini? Dicukur. Tapi lebih afdal dicukur karena lafaz hadisnya demikian. Ya. Nah. Barqafiku. Kemudian wa intiqasul ma' yani istinja. Istinja. Jadi intiqasul ma' itu maknanya adalah istinja. Ucapan yakni istinja bukan sabda Rasul, tetapi penjelasan dari salah satu rawi hadis. Nah, yakni Al-Imam Waqi' rahimahullah. Istinja dengan tiga batu ya yang suci atau dengan air ya. Nah, ini kalau sehabis buang air kecil atau buang air apa ini? Besar. Nah. Adapun kalau orang yang se-NI saja, buang air kecil, buang air besar, tanpa istinja, baik dengan air atau dengan tiga batu, menyelisih apa ini? Fitrah. Dan ini terancam dengan azab kubur, karena tidak menjaga kebersihan kencingnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh supir-supir truk atau yang semisalnya seenaknya sendiri dia, nah, padahal bisa berhenti di pom bensin untuk kemudian buang air kecil, ya, dia sengaja mereka, ya, nah, barakofikum, di pinggir-pinggir jalan langsung mancur, langsung dipasang lagi, selesai, enggak dibersihkan. Seandainya semacam itu dibersihkan, enggak apa-apa. Masalahnya itu tidak apa ini? Dibersihkan. Nah, barakallahu fikum. Wa qala rawi wa nasitu al-ashira illa an taquna madmadah. Rawahu Muslim. Rawi hadis ini mengatakan saya lupa yang ke-10. Kemungkinan besar yang ke-10 ini ialah berkumur. Ini terkait dengan apa ini? Kaifiyah wudu. Nah, berkumur ini juga termasuk bagian dari wudu. Nah, barakofikum. Perlu diketahui bahwasanya lafaz asrun minal fitrah bukanlah pembatasan. Fitrah itu cuma 10 itu saja. Dikarenakan disebutkan dalam hadis yang lainnya. Naam. Al-fitratu khamsun. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang termasuk fitrah itu 5. Yang ini kok 10? Itu menunjukkan disampaikan sesuai dengan keadaan untuk contoh, bukan apa ini? Pembatasan. Terbukti dalam riwayat ini disebutkan al-khitan. Ada khitan. Dalam 10 tadi tidak ada apa ini? Khitan. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu al-khitan. Al-khitan. Khitan bahasa orang sini ya sunat. Bukan sunnah tapi sunat. Nah, dia nah. Ya? Khitan atau sunat. Nah, apa hukum khitan? Para ulama menjelaskan bahwasanya hukum khitan ini terjadi perselisihan di kalangan mereka. Ya. Yang pertama, khitan ini wajib bagi laki-laki maupun bagi wanita. Nah, yang kedua, berpendapat khitan itu sunnah saja, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Pendapat yang ketiga, khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Nah, mana yang rajih? Yang rajih bagi laki-laki wajib. Rajih bagi laki-laki apa ini? Wajib. Nah, adapun bagi wanita, ini pendapat yang terkuat dari pendapat yang ada tadi itu, berputar antara sunnah dan wajib. Banyak yang berpendapat wajib dan juga banyak yang berpendapat apa ini? Sunnah, sehingga sebaiknya dilaksanakan. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah memilih pendapat sunnah bagi wanita. Sebabkan kalau laki-laki itu ada syarat, syarat sahnya sholat, yakni bersih dari najis. Nah, sementara kalau belum sunat atau khitan, itu kotoran-kotoran kencing atau yang sejenisnya, itu masih belum bisa dibersihkan secara tuntas. Sehingga menyebabkan apa ini? Sholatnya tidak sah. Adapun kalau perempuan, enggak ada yang bikin nyantol, sehingga tidak menjadi syarat sahnya sholat. Ya, nah. Oleh sebab itulah beliau berargumen bahwasanya khitan untuk wanita itu sunnah. Yang berpendapat wajib, enggak ada dalil tentang wanita berarti wanita ikut laki-laki. Nah, apapun dalil untuk laki-laki yang tidak ada kekhususan, maka berlaku juga untuk apa ini? Wanita. Ya, nah, apa yang dikhitan untuk laki-laki ini ialah kulit yang menutupi helmnya itu. Nah, yang dipotong, ya, nah, ada helmnya kan? Nah, dipotong sampai kelihatan helmnya. Nah, ya, kalian sudah paham, ya? Sudah pernah? Hah? Iya. Kalau belum pernah, ya ada kan khitanan masal, ya. Nah, praktek, ya. Nah. Adapun untuk perempuan, ini tidak semua perempuan punya sesuatu yang dikhitan. Ini argumen yang kedua, pihak yang mengatakan apa ini? Sunnah. Ya, nah, itu ada kulit yang agak menonjol sedikit di bagian organ wanita tadi itu. Ya, seperti jengger ayam. Ya, itu dipotong sedikit, cip, gitu aja. Ya, nah, jangan dihabisin. Ya, nah, potong sedikit, cip, itu aja. Ya, nah. Taib. Untuk apa wanita khitan? Kan bukan menjadi penghalang untuk sholat. Karena gak ada anggota tubuh yang ada di organ itu yang membuat nyantol barang-barang najis. Dijelaskan oleh para ulama, wanita itu dikhitan. Di antara hikmahnya itu ialah untuk menurunkan syahwatnya. Sawatnya biar terkontrol. Malu kalau wanita itu sawatnya besar. Ya, nanti ada laki-laki di jalan digudai. Ini semacam ya. Nah, dengan khitan itu bisa menurunkan apa ini? Sawatnya. Ya. Litahfifi syahwatihinna. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ini masalah khitan. Dan khitan ini, ikhwan abidina a'uzakumullah, termasuk di antara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dapat syariat khitan ini ialah sejak Nabi siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya itu tidak ada itu. Ya. Nah. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam baru mendapatkan perintah dari Allah ketika usianya 80 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ma atat alaihi samanuna sana. Ya. 80 tahun baru mendapat apa ini? Wahyu untuk berkhitan. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada yang bertanya, khitan itu harus pakai pisau, pakai gunting, ataukah boleh pakai alat? Laser. Nah, jawabannya, sebagaimana yang tadi ya. Nah, al-muhim, benda-benda yang harus dipotong, disingkirkan, bisa tercapai, maka dibolehkan. Baik dengan laser, dengan gunting, atau dengan pisau, atau yang semisalnya. Nah, apa yang semisalnya? Gunting, pisau, laser, apa yang semisalnya? Cincin, benar. Nah, sekarang itu legetan, dia khitan atau sunat pakai cincin. Masya Allah ya, ini diantara hikmahnya ada cincin itu, nah, bisa dipakai untuk alat khitan. Itu untuk khitannya laki-laki, perempuan nggak bisa pakai cincin, ya. Nah, pernah coba pakai cincin? Nah, baik. Pernah coba? Belum, ya. Nah. Gitu. Saya punya buku panduannya. Khitan dengan sistem cincin. Nah. Cuma saya enggak berani nyoba. Ya. Nah. Soalnya memang belum berpengalaman. Barakofikum. Itulah faedahnya atau yang semisalnya itu. Jadi kalau dalam kitab-kitabnya para ulama ya disebutkan au nahwihi atau yang semisalnya, itu jangan diremehkan itu. Itu menunjukkan betapa luas ilmu mereka, wawasan mereka. Jangan dianggap mereka itu ulama, ulama yang tidak tahu wawasan. Ya, nah, mereka tahu. Au nahwihi. Termasuk tanda betapa luas ilmu mereka. Ya. Atau yang semisalnya, ya enggak cuma cincin saja. Bisa jadi nanti ada penemuan lain. Bagaimana cara khitan yang tidak sakit, cepat keringnya, sekali di khitan langsung bisa main bola. Nah, ini bisa jadi. Ya. Nah, apalagi sekarang ini, di tengah-tengah masyarakat, yang namanya khitan itu masih dianggap sesuatu yang memang apa namanya sangat sakral ya. Nah, sehingga para dokter ya pasang tarif yang mahal ya. Nah, karena memang khusus kecuali yang khitanan masa ya. Nah, ya laser bisa sampai 100-200, ada yang setengah juta racun ya. Nah, padahal cuma gitu tok, ya kan? Nah, ya, pintar dokter itu ya. Nah, ya. Apalagi kalau menemukan gaya baru, ya, mungkin bisa khitan pakai pelan suwa, ya, mungkin lebih mahal lagi itu ya. Nah, nggak tahu pelan suwa yang apa, alat khusus itu ya. Nah, modern dia ya, tutup pelan suwa saja gini, 5 menit. Langsung bagus ini. Allah musta'an. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian dalam hadis tadi, yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, al-fitratu khamsun al-khitan, disebutkan lafaz al-istihdad. Istihdad itu apa? Kalau dalam hadis yang kita baca tadi tadi, enggak ada kan istihdad? Ternyata yang dimaksud dengan istihdad itu ialah khalqul anah. Mencukur rambut yang ada di sekitar apa ini? Kemaluan. Itu namanya al-istihdad. Di dalam hadis yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, saling menjelaskan, ya. Sehingga kalau mencari dalil atau beristidlal itu harus mengumpulkan semua jalan-jalan hadis yang terkait dengan masalah itu. Baru bisa mantap dalam menyimpulkan hukum. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ingat, ini menunjukkan Islam itu cinta kebersihan lahir dan batin. Dan perlu diingat, ini semuanya kalau diselisihi, maka berarti menyelisih apa ini? Fitrah. Menyelisih kebaikan. Menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.